بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح رحمه الله تعالى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز rahimahullahu ta'ala mengatakan, fal'ibadatu haqqullahi wahdahu. Maka ibadah adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala semata. Laisa lahu nadidun, wala nadhirun, wala mathilun. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memiliki tandingan. Tidak pula memiliki sesuatu yang serupa dengannya. Nadhir dengan mathil berdekatan maknanya, yaitu sesuatu yang serupa dengannya. Bal huwal ilahul haqqu. Bahkan dialah Allah azza wa jalla satu-satunya sesembahan yang hak. Wa kana al-musyrikuna yattakhidhuna lahu al-andada wan-nadha'ira wal-amthala. Dan dahulu orang-orang musyrik menjadikan bagi Allah Azza wa Jalla tandingan-tandingan. Perkara-perkara yang serupa dengannya. Perkara-perkara yang diserupakan dengannya. Nadha'ir, amthal, berdekatan maknanya. Minal asnami wal jinni wal malaikati. Baik dari baik itu dari kalangan patung-patung jin maupun para malaikat. Wa ya'budunahum min dunillahi. Dan mereka orang-orang musyrik mengibadahi para makhluk tersebut selain Allah Azza wa Jalla. Wa yastaghithuna bihim, beristighatsah kepada mereka. Fa ankarallahu 'alaihim dzalika. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun mengingkarinya atas mereka. وَبَيَّنَ أَنَّ هَذِهِ الْمَخْلُوقَاتِ لَيْسَ لَهَا حَقٌّ فِي الْعِبَادَةِ. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya para makhluk ini tidak memiliki hak di dalam ibadah. وَلَا قُدْرَةَ لَهَا عَلَى شَيْءٍ illa biiznillahi subhanahu wa taqdirihi. Dan para makhluk tersebut tidaklah memiliki kemampuan akan sesuatu pun melainkan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dan takdirnya. Qala al-Hafidh ibn Katsir rahimahullahu fi tafsirihi. Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah di dalam tafsirnya mengatakan, Al-Khaliqu lihadihil asyai, yang menciptakan perkara-perkara ini, min sama'in wa ardin wa thimarin wa asyarin wa matarin wa ghairi dhalika, huwal mustahiqu lil'ibadati subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakan perkara-perkara ini, baik itu langit, bumi, buah-buahan, pepohonan, hujan, dan yang lainnya, dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi subhanahu wa ta'ala. Wa an yuta'ah, dan satu-satunya yang berhak untuk ditaati. Li'annahu rabbul jami'i, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jal adalah Rabb seluruh makhluk. Wa khaliqul jami'i, dan pencipta seluruh makhluk. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ilahukum ilahu wahid, dan sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. La ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia, Allah Azza wa Jal, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ma'na al-ibadati wa anwa'uha, makna ibadah dan macam-macamnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa anwa'u al-ibadati allati amara Allahu biha mithlu al-islami wal-imani wal-ihsani wa minhu ad-du'a'u والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها كلها لله. Dan macam-macam ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkannya. Seperti Islam, iman, ihsan, dan diantaranya doa, khauf, raja, tawakkul, raghbah, rahbah, khusyuk, khasyah, inabah, isti'anah, isti'adah, istighathah, al-dhabh, nazar, dan yang lainnya. Dari ibadah yang Allah Azza wa Jalla perintahkan seluruhnya merupakan hak Allah Azza wa Jalla. Hanya boleh dipersembahkan kepada Allah semata. Dan ibadah-ibadah tersebut insyaAllah akan datang perinciannya dalam pelajaran-pelajaran yang akan datang. Wad-dalilu qawluhu ta'ala, dan dalil yang menunjukkan bahwa ibadah-ibadah tersebut hanya boleh dipersembahkan kepada Allah semata adalah firman Allah Azza wa Jalla, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dan bahwasanya masjid-masjid hanyalah milik Allah semata, maka janganlah kalian berdoa beribadah kepada seorang pun bersama dengan Allah. فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ. Maka barang siapa yang memalingkan sesuatu pun dari ibadah-ibadah tersebut kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى, dan dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Dan barang siapa berdoa kepada sesembahan yang lain bersama dengan Allah, beribadah kepada sesembahan yang lain bersama dengan Allah yang ia tidak memiliki dalil tentangnya, maka hanya saja hisabnya di sisi Rabbnya. Sesungguhnya orang-orang kafir tidaklah beruntung. Ucapan musannif rahimahullah, musyrik kafir. Apa beda musyrik dengan kafir? Jawabannya, kafir lebih umum daripada musyrik. Setiap orang yang musyrik, pasti dia kafir. musyrik dengan kesyirikan besar tentunya. Dan tidak semua orang kafir dia musyrik. Karena kekafiran memiliki banyak sebab. Tidak hanya kesyirikan saja. Ada sebab-sebab yang lain yang bisa menyebabkan seseorang menjadi kafir. Iyadan billah. Firman Allah Azza wa Jalla, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar. Barang siapa beribadah kepada sesembahan yang lain bersama dengan Allah. Perhatikan di sini. Ilahan akhar. Ilahan isim nakirah. Terletak dalam konteks kalimat syarat. Waman, barang siapa. Ini kan syarat. Di antara kaidah dalam bahasa Arab, melengkapi kaidah sebelumnya, isim nakirah, tatkala terletak di dalam konteks kalimat syarat, maka dia memberikan faedah umum. Berarti makna kalimat ini, وَمَنْ يَدْعُ مَا اللَّهِ إِلَهًا آخَرٍ, barang siapa beribadah kepada sesembahan yang lain, apapun itu, siapapun dia, bersamaan dengan ia beribadah kepada Allah. لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ, yang ia tidak memiliki dalil tentangnya. Hati-hati. Kalimat la burhana lahu bihi, yang ia tidak memiliki dalil tentangnya, tentang perbuatannya mengibadai sesembahan selain Allah tersebut, tentang perbuatan syiriknya, ini tidak menunjukkan bahwa ada perbuatan syirik yang ada dalilnya. Ana ulangi, kalimat la burhana lahu bihi, yang ia tidak memiliki dalil tentangnya, tidak menunjukkan bahwa di antara perbuatan syirik ada yang memiliki dalil. Tidak. Akan tetapi kalimat ini la burhana lahu bihi, ini menjelaskan bahwa tidak ada satu perbuatan syirik pun yang memiliki dalil yang membolehkannya. Tidak ada satu sesembahan pun selain Allah Azza wa Jalla yang memiliki dalil akan bolehnya beribadah kepadanya. Jadi la burhana lahu bihi, ini menjelaskan kalimat sebelumnya. Bahwa perbuatan syirik, beribadah kepada sesembahan selain Allah Azza wa Jal, tidak ada satu dalil pun yang membolehkannya. Kemudian kalimat innahu la yuflihul kafirun, bahwasanya orang-orang kafir tidak akan beruntung, ini menunjukkan bahwa orang yang beribadah kepada selain Allah Azza wa Jal, maka dia kafir. Maka dia kafir. Karena itu, Musannif rahimahullah mengatakan, musyrikun kafir. Dia musyrik kafir. Qala rahimahullah wa fil hadithi. Dan di dalam hadith. Ad-du'a'u. Mukhul ibadati. Doa adalah inti ibadah. Hadis ini datang dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Dan dihukumi dengan hadis yang dhaif, yang tidak sahih, oleh Al-Syeikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam dhaif Al-Jami'i Saghir dengan nomor hadis 3003. Dan di sana ada lafaz yang sahih, hadis yang sahih yaitu yang berbunyi ad-du'a huwa al-ibadatu, doa adalah ibadah. Ad-du'a huwa al-ibadatu, doa adalah ibadah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang selainnya, demikian pula At-Tirmidzi dari sahabat An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, dan dihukumi dengan hadis yang sahih oleh Al-Syeikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam Sahihul Jami' As-Saghir dengan nomor hadis 3407. Maka hadis yang sahih dengan lafaz ad-du'a'u huwal ibadatu, doa adalah ibadah. Dan di sini ikhwani fillah hafizani wa hafizakumullah, al-musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mulai menyebutkan satu persatu macam-macam ibadah yang beliau sebutkan secara global sebelumnya. Sebelumnya beliau mengatakan wa minhu ad-du'a'u, dan di antara macam ibadah adalah doa. Di sini beliau mulai menyebutkan macam-macam ibadah tersebut dan beliau mulai dengan doa. Dan hadis ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa doa merupakan ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Mungkin ada yang bertanya, bukankah ibadah itu banyak? Kenapa dalam hadis ini hanya disebutkan doa? Ad-du'a huwal ibadah? Kenapa tidak disebutkan macam-macam ibadah yang lain? Jawabannya, bahwa hadis ini menunjukkan keutamaan dan keagungan kedudukan doa. Yang semisal dengan hadis ini adalah ucapan Nabi alaihi salatu wasalam, ad-dinun nasihatu, agama itu nasihat. Agama mencakup sekian banyak perkara. Kenapa yang disebutkan di dalam hadis tersebut hanya nasihat? Jawabannya, dalam rangka menjelaskan agungnya kedudukan nasihat di dalam agama Islam. Yang semisal dengannya pula sabda Rasul alaihi salatu wasalam, al-hajju arafatu, haji itu Arafah. Sebagaimana kita ketahui, manasik haji kan banyak. Kenapa dalam hadis tersebut hanya disebutkan wukuf di Arafah? Jawabannya, dalam rangka menjelaskan keagungan kedudukan wukuf di Arafah dalam ibadah haji. Maka demikian pula hadis ini, ad-du'a'u huwal ibadah, doa adalah ibadah. Kenapa hanya disebutkan doa di sini? Padahal ibadah itu banyak. Dalam rangka menjelaskan agungnya kedudukan doa. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. وتفضلوا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.